بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan waktu luang. Berikut semangat alhamdulillah untuk terus mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua telah mengetahui sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih, yakni berilmu tentang agamanya. Dan tentu kita juga telah mengetahui bahwa ilmu agama ini sesuatu yang sangat luas. Kalaupun kita dari umur nol misalkan sudah berpengetahuan, tidak mungkin akan bisa mencakupi semua ilmu agama. Namun disinilah letak keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahabijaksanaannya, tidak membebankan setiap hambanya kecuali apa yang dia mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebankan kepada setiap orang jiwa kecuali apa yang dia sanggupi. Ini benar-benar sebuah keadilan dan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang kita tidak bisa raih semuanya, tentu kita tidak boleh untuk meninggalkan seluruhnya. Kita terus berusaha mengeluarkan kemampuan yang kita punyai untuk menghilangkan sifat-sifat dan menghilangkan sifat-sifat kebakhilan pada diri kita dengan mengeluarkan kemampuan yang kita punyai untuk memenuhi ajakan-ajakan dan panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap kepada Allah kekurangan yang kita punyai ketika bersungguh-sungguh, kelemahan yang kita miliki di saat sudah berupaya, atau mungkin jatuh bangunnya kita di dalam kesalahan dan kekeliruan, semoga Allah Azza wa Jalla membukakan kita pintu untuk kemudian kembali bertaubat kepadanya dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita semangat untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita langsungkan ma'asyiral muslimin pada pelajaran yang telah lewat, dan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membawakan rahasia dari satu bentuk amalan besar di dalam al-Islam sebagai rukun yang keempat atau yang kelima disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berpuasa. Barakallahu fikum. Beliau telah menyebutkan hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum atau menahan diri dari menunaikan syahwat, tetapi juga ternyata puasa itu adalah menahan seluruh organ tubuh kita dari noda-noda dosa, dan lisan kita dari ucapan-ucapan jelek, apakah berdusta atau keji, kotor, atau menipu, atau yang semisalnya. Setelah beliau membawakan itu semua, beliau kemudian mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa qad ikhtalafa fi wujudi hadhihi ar-raihati min as-sha'imi, atau wa qad ikhtulifa, dan sungguh telah diperselisihkan terkait dengan adanya bau yang wangi dari orang yang berpuasa tersebut. Hal hiya fid dunya, apakah bau yang semerbak itu di dunia, au fil akhirati, atau bau yang wangi itu di akhirat, bau orang yang berpuasa. Ala qaulain, terdapat dua pendapat. Kata beliau, wa waqa'a baina syaikhainil fadilaini Abi Muhammad Izzuddin ibn Abdissalam wa Abi Amr ibn Salah fi dhalika tanazu'. Waqa'a tanazu'. Dan sungguh telah terjadi perbedaan, khilaf, di antara dua syaikh al-fadilain. Siapa mereka berdua? Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam dan Abu Amr ibn Salah. Terjadi perbedaan di antara keduanya. Apakah bau yang wangi itu di dunia atau bau itu di akhirat? Famala Abu Muhammad ila anna tilka fil akhirati khassatan. Abu Muhammad Izzuddin ibnu Abdissalam condong kepada bau wangi mulut orang yang berpuasa itu adalah khusus di akhirat. Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu bagaikan bau misk, itu khusus di akhirat. Wasannafa fihi musannafan, dan beliau telah berkarya dalam hal ini, musannafan, karya-karya atau karya. Ini satu. Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam berpendapat kalau bau semerbak mulut orang yang berpuasa itu seperti minyak wangi, itu di akhirat ala wajhil khusus. Wa mala syaikhu Abu Amr ila anna dhalika fid dunya wal akhirah. Dan Asy-Syaikh Abu Amr Ibnu Shalah condong kepada pendapat bahwa bau semerbak atau bau wangi itu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Wa sannafa fihi musannafan radda fihi ala Abi Muhammad, dan beliau menulis sebuah karya tulisan, dan Ibnu Shalah membantah dalam karya beliau itu Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam. Jadi dua pendapat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa bau wangi itu apakah di dunia atau di akhirat, ada yang mengatakan di dunia dan akhirat, ada yang mengatakan di akhirat saja. Wasalaka Abu Amr fi dhalika maslaka Abi Hatim ibn Hibban. Abu Amr ibn Shalah menempuh jalan dalam pendapatnya bahwa wangi itu di dunia dan akhirat, menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Abu Hatim ibnu Hibban, Imam ibnu Hibban. Fa innahu fi sahihihi bawwaba alaihi kadzalik. Karena Imam ibnu Hibban di dalam sahihnya, sahih ibnu Hibban, memberikan bab, ai meletakkan satu bab yang terkait dengan permasalahan itu. Faqala al-imam ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahihnya menulis sebuah bab dengan tema zikrul bayani bi anna khulufa famis sha'imi atyabu inda Allah ta'ala min rihil miski. Penjelasan tentang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari baunya misik. Ini Tabwib al-Imam Ibn Hibban. Thumma saqa hadith al-A'mash an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian al-Imam Ibn Hibban Abu Hatim membawakan hadith al-A'mash dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith A'mas dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Muttafaqun alaih. Qala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Baginya semua amalan-amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasyamu li. Puasa itu milikku. Jangan sampai digambarkan bahwa Allah itu butuh kepada puasa. Hambanya enggak. Namun ingin menunjukkan tentang keutamaan khusus terhadap puasa itu. ya, dilebihkan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan membalasnya dengan puasa itu. Wala khalufu famissaimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rihil misk. Ya, ingat perbedaan di atas. Ada yang mengatakan bahwa bau wangi itu khusus di akhirat kelak. Ada yang mengatakan di dunia dan di akhirat. Ketika orang yang berpuasa itu, ya tentu kalau lambung kosong dari makan dan minum, ya tentu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi bau yang tidak sedap ini di dunia loh ya. Satu berpendapat mengatakan bau itu di dunia. Ya, bagaimana gambarannya baunya di dunia sedap? Yaitu di sisi Allah bau yang mungkin secara nyata kita cium ya tidak enak, tetapi di sisi Allah dia hidup di dunia loh. Dia beramal-amalan puasa, di sisi Allah bau yang da'eda ini adalah sangat-sangat sedap, lebih dari minyak misik. Di akhirat nanti ganjarannya, ya, barakallahu fikum, untuk membedakan dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pendapat yang dibawakan oleh Abu Amr ibn Salah, bahwa bau wangi itu di dunia dan juga di akhirat. Kata beliau, thumma qala, kemudian Imam ibn Abi Hatim ibn Hibban, Abu Hatim, Imam Abu Hatim ibn Hibban, kemudian mengatakan, dhikrul bayani bi anna khalufa famis sa'imi yakunu atyaba indallah min rihil miski yaumal qiyamati. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, menulis bab, kalau tadi ya beliau menjadikan dalil di atas itu bau wanginya di dunia, di sisi Allah bau yang tidak sedap ketika lambung dalam kondisi kosong karena berpuasa itu, di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Kemudian setelah itu beliau meletakkan bab. Bab terkait dengan penjelasan bahwa bau mulut orang yang puasa kelak di akhirat atau di yaumil qiyamah lebih wangi dari baunya misik. Thumma saqa haditsan min hadits Ibnu Jurayj an Atha an Abi Shalih Az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu. Kemudian Ibnu Abi Hatim membawakan hadits Ibnu Jurayj dari Atha dari Abi Shalih Az-Zayyat bahwa beliau telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la khalufu famis sa'imi atyabu inda Allahi yawmal qiyamati min rihil miski. Lissa'imi farhatani Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya Allah ta'ala fariha bi saumihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Allahu azza wa jalla berfirman tabaraka wa ta'ala, setiap amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu milikku, dan aku yang akan memberikan imbalan dengannya. Demi zat, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maka bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari bau misk. Antum perhatikan baik-baik dua bab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Kalau bab yang kedua ini menyebutkan bahwa bau itu di akhirat, kalau di atas di dunia. Ya, sekarang baunya di akhirat. Berdasarkan hadis ini, barakallahu fikum, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari bau misik. Lisa'imi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apabila berbuka, dia bergembira dengan berbukanya, dan apabila dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bergembira dengan puasanya. Qala Abu Hatim, Imam Abu Hatim Ibn Hibban mengatakan, syiarul mu'minina yawmal qiyamah at-tahjiru biwudu'ihim fid dunya farqan bainahum wa baina sa'iril umam. Syiar, lambang orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat, at-tahji. Tahjil itu biasanya ya di kuda. Kalau di kuda itu ada putih di kakinya, taruhlah warnanya hitam. Ya, atau mungkin apa namanya merah, kemudian ada putih. Nah, itu namanya tahjil. Sehingga ketika orang melihat, oh ini beda sendiri kudanya, semuanya hitam, tapi dia ada tahjilnya. Ini tahjil. Kata beliau, syiarul mu'minin yaumal qiyamah ya tahjil biwudu'ihim fid dunya. Karena wudu' mereka di dunia, farqan bainahum wa baina sa'iril umami, sebagai pembeda antara diri mereka yang berwudu itu dengan umat-umat yang lain. Ya, wa baina sa'iril umam, di hadapan seluruh umat. Wa syi'aruhum, dan juga syiar mereka, ciri mereka pada hari kiamat, bisaumihim, dengan puasa mereka. Tayyibu khuluf khulufam afwahihim atyab min rihil mis. Bau mulut ya mereka lebih wangi dari baunya misik. Liyu'rafu min baini dhalikal jama' bidhalikal amal, agar mereka itu dikenali di perkumpulan itu karena amalan tersebut. ya, di pertemuan seluruh umat, ternyata mereka-mereka yang telah berpuasa di muka bumi, Allah berikan bau mulut mereka lebih wangi dari misik, untuk dikenali dan dibedakan dengan umat-umat yang lain dalam pertemuan itu, bidzalikal amali, karena amalan puasa tersebut. Kata beliau, ja'alanallahu ta'ala minhum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari mereka. Allahumma amin. Thumma qala, masih ucapan Abu Hatim ibn Hibban, dhikrul bayani bi anna khalufa pamissaimi qad yakunu aydan atyabu min rih, qad yakunu aydan atyaba min rihil miski fid dunya. Kemudian Abu Hatim rahimahullahu ta'ala menyebutkan penjelasan tentang bau mulut orang yang berpuasa juga lebih wangi dari minyak misik fid dunya, di dunia. Summa saqa min hadithi syu'bata an sulaimana an dhaqwana an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan hadis Syu'bah an Sulaiman dari Dhaqwan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam bi asyri hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, setiap kebaikan, apapun yang namanya kebaikan, ya, oleh karena itu kita tidak boleh menganggap remeh dan enteng kebaikan itu seringan apapun dan sekecil apapun. Barakallahu fikum. Makanya kan termasuk dari sifat munafikin adalah mencela orang yang beramal yang dia menurutnya atau menurut dirinya dia lebih baik dari amalan fulan. Atau mungkin di saat barakallahu fikum dia tidak mampu melakukan fulan, mampu melakukannya, dicela juga. Dah habis-habisnya. Ya. Ketika lebih orang lain beramal, Luis, dia ingin dipuji kok. Ya. Ketika dia beramal, mungkin orang itu kurang dibanding dia. Wes pelit, bakil. Pokoknya sudah sifatnya munafik. Ya begitu. Orang-orang yang padanya nifak, barakallahu fikum, senang mencela, menjatuhkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau sudah ada, misalkan menang di dalam berperang, oh, membusung kanda itu kan, karena kami ada, ya. Nanti kalau misalkan ya terpukul mundur, itu kan kami tidak ada di saat itu. Subhanallah. Ini akal bulusnya orang-orang yang punya nifaq. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebaikan sekecil apapun tidak boleh diremehkan. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kita. Ya. Barakallahu fikum. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, jangan engkau meremehkan, mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Kendatipun engkau melihat, memandang saudaramu dengan wajah yang ceria, maka itu adalah kebaikan. itu adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih barakallahu fikum apa yang dilakukan oleh istri kita di rumah, yang dia berjuang dari pagi mendidik anak, mengajari anaknya mungkin, barakallahu fikum memasak ini, pokoknya sudah. Yang kalau diberikan pekerjaan itu kepada lanang yang ototnya gede, tidak mampu. Tidak sanggup mau mencuci, terus nengumah, jemur, nanti ganti, bikin, ya gorengan, oh tidak mampu. Ya, baik. Mampu ke? Tidak mampu. Iya. Karena memang fisik lelaki itu wes disuruh keluar nanda. Cari pekerjaan di luar walaupun mungkin berat dibanding di rumah. Laki-laki itu siap memikulnya. Iya. Tapi kalau diberikan pekerjaan walaupun badannya kekar, diberikan pekerjaan seperti al-om di rumah malam, ya anaknya bangun, mau mimik, mau ganti popoknya, oh enggak sanggup, ngambek sang lanang, marah adanya barakallahu fikum. Nah, berarti keluarga kita telah melakukan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai kita rendahkan, remehkan itu semua barakallahu fikum. Demikian juga anak-anak kita. Ya, nanti sebentar mungkin dia membantu abinya, membantu umiknya, ini itu kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Artinya bahwa jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan dan juga yang dilakukan oleh orang lain. Karena setiap kebaikan itu bagi anak Adam, coba dengarkan nilainya. Pembayarannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kebaikan itu dengan dibayar dengan 10 kebaikan. Bahkan sampai kepada 700 lipatan bayaran kebaikan. Berarti ya Allah, maha dermawan Allah azza wa jalla. Di dalam menyiapkan imbalan dari hambanya. Padahal, kalau kita mau menyadari dengan sebenar-benarnya, bahwa kebaikan yang kita lakukan dengan kecil mungkin timbangannya, kita tidak mampu kalau tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Tidak akan mampu kita melakukan dan mengerjakannya, barakallahu fikum, tidak akan mampu. Ternyata kebaikan yang bisa kita lakukan atau yang bisa dikerjakan oleh siapapun, ternyata itu dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, kalau kita mencela. Mencela orang yang telah meraup ke 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Apa tidak merugi? Ya, berkepanjangan kita mencela orang yang telah meraup imbalan. Kita sudah enggak dapat, bahkan ditimpakan dosa lagi. Kan merugi, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kebaikan yang dikerjakan oleh hamba dengan imbalan sedemikian besar, dia tidak bisa melakukannya kalau tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Berarti Allah Azza wa Jalla tidak butuh terhadap pekerjaan kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu. Allah tidak membutuhkannya. Oleh karena itu nilai-nilai kebaikan yang sudah dibantu oleh Allah dibayarkan kepada hamba itu karena hamba yang membutuhkan. Maka semua bentuk ketaatan, kebaikan, kebajikan sekecil apapun dan seringan apapun itu sesungguhnya menunjukkan bahwa hamba ini sangat-sangat butuh, menjadi sebuah kebutuhan barakallahu fikum di dalam hidup. Sehingga jangan sekali-kali kita terlalu banyak beralasan. di saat dipanggil, diajak untuk melakukan kebaikan, barakallahu fikum. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa saum, dari semua bentuk kebaikan itu miliknya Bani Adam, demikian ganjarannya, satu kebaikan menjadi 10-700 kebaikan, kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu milikku, dan aku, wa ana ajzibi, saya yang akan mengimbalinya, memberikan imbalan kepadanya. Bagaimana bentuknya? Bahwa puasa itu milik Allah Azza wa Jalla, kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, yada'u ta'ama min ajli. Fisiknya butuh makan 3 kali bahkan lebih. Tapi dia tinggalkan kebutuhannya itu karena ingin mendapatkan nilai dari Allah. Min ajli, dia tinggalkan. Wasyaraba min ajli, dia tinggalkan minuman untukku. Wa ana ajzi bihi, akulah yang pantas untuk memberikan imbalan. Maksudnya, terkait dengan ibadah puasa ini, Allah Azza wa Jalla sembunyikan nilainya. Allah Azza wa Jalla sembunyikan nilai ibadah puasa itu, barakallahu fikum. Ini gambaran bahwa puasa itu adalah amalan yang istimewa. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wali sha'imi farhatan, farhatun hina yuftir, wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla. Bagi yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Kegembiraan di saat dia berbuka, kegembiraan dan di saat dia bertemu dengan Rabbnya Azza wa Jal, dan wala khalufu famis sha'imi hina yakhluq min at-ta'am athyab indallah min rihil misk. Maka bau mulut orang yang berpuasa di saat kosong meninggalkan makanan itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari bau minyak misik, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tabwid yang diletakkan oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Beliau dengan bab-bab ini dan hadis yang dibawakan ingin menjelaskan bahwa bau mulut itu diganjar di dunia dan juga diganjar di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.